Tokoh yang mengatakan semua agama benar, apa itu menentang ayat? Kalau bahasanya dirubah, apakah itu bertentangan dengan ayat? Sudah pasti bertentangan dengan ayat. Jadi ucapan tokoh itu bertentangan dengan ayat. Apakah tokoh itu menentang ayat? Kalau tokoh itu tidak ngerti ya bisa enggak menentang, tapi itu pemahaman dia dan dia enggak ngerti ayat. Lah kalau dia itu tokoh Islam, maksudnya enggak ngerti. Nah, profesor dokter di dalam Islam, maksudnya enggak ngerti, barangkali lupa. Namanya manusia, barangkali lupa atau dilupakan. Apabila dia tidak lupa, tapi dengan sengaja menyesatkan umat, gitu. Nah, maka dikhawatirkan di hadapan Allah Islamnya batal. Dikhawatirkan di hadapan Allah Islamnya batal. Nah, adapun kata-katanya itu kata-kata kafir. Tapi kalau orangnya sedang lupa, enggak ngerti kalau ada ayat bahwa yang betul hanya Islam, selain Islam itu batil, lupa kayak gitu ya, dia enggak kafir, tapi dia itu tersesat. Kenapa? Tersesat itu karena enggak tahu. Mungkin asalnya tahu, terus lupa jalan, terus berjalan tanpa pengetahuan, akhirnya tersesat. Semua orang yang tersesat itu karena enggak tahu, meskipun dulunya pernah tahu. Misal, bapak disuruh ke Busem. Busem itu apa? Taman wisata di pesisir atau di pinggiran Surabaya. Enggak tahu jalannya, wis enggak tahu jalan enggak apa-apa, Surabaya segitu aja kok. Gak bisa 1 jam ya, 5 jam lah, nanti ketemu. Terus ternyata tersesat jalan sampailah di Tandes. Busem itu di timur dari sini ya. Kenapa kok tersesat? Kok kesini? Gak tahu jalan. Tersesat itu karena gak tahu. Dulu sudah tahu tapi lupa. Nah, tersesat itu karena gak tahu meskipun pernah tahu. Apabila sudah tahu, sadar, saya tahu jalan ke Busem itu adalah ke sana, tapi saya sengaja cari jalan lain lewat Juanda, dari lewat jalan Ahmad Yani terus ke Juanda, ternyata beloknya salah sampai di Juanda itu akhirnya ke Sidoarjo, ke Purwandina itu. Nah, itu tidak hanya tersesat, tapi sengaja menolak jalan yang benar, menyimpang, membuat jalan sendiri, tidak mau membuang jalan yang benar. Nah, maka orang itu orang yang tidak sekedar tersesat. Loh kok enggak lewat sana? Memang saya enggak lewat sana. Saya tahu kalau dari Jakir ke Busem, saya tahu jalannya yang mana. Tapi saya maunya yang lain. Nah, kalau gitu bukan, loh bapak tersesat? Bukan tersesat. Memang maunya cari jalan lain. Sampai apa enggak, itu urusan nanti. Karena yang ia tahu tidak dipakai. Semua agama itu mengajak kepada kebaikan. Enggak, semua agama itu mengajarkan agar bersikap sopan santun. Semua agama mengajarkan agar tidak melakukan pengerusakan. Semua agama mengajarkan bertutur kata yang baik. Itu semua adalah cabang, batangnya dan akarnya. Kalau enggak ada, atau kalau busuk, enggak ada artinya, meskipun cabangnya baik. Nah, kelihatannya toh cabangnya baik, tapi tidak bisa dipasang di tiangnya yang busuk. Tiangnya yang busuk tidak bisa berdiri di atas akar yang busuk. Jadi gambaran agama itu adalah seperti pohon. Daraballahu matalan kalimatan thayyibah kasyajarotin thayyibah. Allah mengumpamakan kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Ini ayat di dalam Quran ya. Asluha sabitun, akarnya pohon yang baik, akarnya agama yang benar, tertancap di dasar bumi. Nah, keimanan orang yang beragama dengan benar tercantap, tertancap di dalam hati yang paling dalam. Wa far'uha fis sama, cabang-cabangnya pohon itu menyebar di atas. Nah, tu'ti ukulaha kullahinim bi'idzni rabbiha. Itu. Cabang-cabang tadi itu membuahkan terus setiap saat dengan izin Allah SWT. Kalau orang itu agamanya benar, imannya tertancap, tegaknya di dalam beragama kokoh, tutur katanya, petunjuk-petunjuknya, nasihatnya, akhlaknya, tingkah lakunya itu seperti buah yang membawa kebaikan kepada banyak orang. Nah, tapi kalau akarnya busuk, batangnya busuk, meskipun kelihatannya dahannya banyak membuahkan, kelihatannya tok, tapi tidak akan hakiki. Kenapa? Karena akar yang busuk dan batang yang busuk itu tidak bisa mengeluarkan dahan dan buah yang hakiki. Yaitu seperti fata morgana yang dikira air. Kelihatannya saja ada air, tapi begitu didekati tidak ada apa-apa. Kelihatannya saja, wah itu Nasoro baik, bagi-bagi beras, bagi-bagi itu, begitu betul-betul masuk ke situ, wah tidak ada apa-apanya ternyata. Nah jadi itu, seperti fata morgana yang dikira air. Nah, lalu agamanya profesor, doktor atau tokoh itu seperti apa? Kalau gitu Allah yang maha tahu. Kalau dia sengaja menolak Islam atau sengaja mengakui agama yang lain itu benar, padahal Al-Quran itu mengatakan salah, bisa jadi kafir di hadapan Allah. Tapi kalau dia itu karena sibuknya atau karena bingungnya dengan menghadapi banyak masalah terus lupa atau tidak sadar dengan ayat-ayat gitu, mudah-mudahan tidak sampai kafir.